Kitaba wahyua fasala hen ruwa kresien na rugei. Makte yo nyaso manus leit desige susu sakke mayau. Sahnege wasi werge get nyor nyor ifmanal ni namgei. Werdesige knyel gyola tata yalgei. Ode wermanet nyor nyor ifmanal ni namdesige nyahagyosya hula sogwe yordom bagianan ge wait kader maharetagei. Masah desigek nyati Salma mintinus desigek ditlalan gi. Ode amuanet nyor-nyor ifmanal ni namgek tiut pisah desigek seri wisaloan. Ma amuanet nyor-nyor ifmanal ni nam desigek hulgesa samogi si, hulgesa samogi si, matia ingesa samnege gisik dia klahiana kresienaru. Ode adue sige ktafra nare gie luga mo, ma irmianus bangsa nekre mumune, rma maral ktafra nde sikre, ma ral marno hairi rewait bainare ma erasir. Ode anahula sogwe lema ihnutuk namit-namit, ode lema ihnutuk iri retinus des jagundi. Kali hula sogwe yordom bagianan gewait kader maharetage, Kimintinus desige krala gede, mati desige hula sogo asi magariare anarsagi tilode routi i. Ode tinus desige anarmatagi telik hula sogwe unomata, ode anahula sogwe gies anigeti soutare. Ode tinus desige lemagi gamet getdi, mana lemar tundu amargema giela sirdi. Ode segwe lemar yan sirdagundi. Kali itie butula sogwe wa simade lafkeana kriyan sir, ode kje lafasir. Ode anahrare tagola rajageni ni namtigi baknarune. Lema sosobonyo Yesus kemiade. Lema renyaso manus liait desige tianukma yahurukma biohe. Tunmu tumolu desikre, Ore namu atos desikremu munemlai, denje bisa mam tohak, kali nam desikremu mune anak diti. Ore itia butula sowa manal maljaga gweti wasi irmyanet nyano arene, matirlo sunyano manusula so gweti rire, ine ya sowa sinyaso manuslia itkene, maamia malio suti wasi magaria reohe. Namsa ine analema sosobonyo mustimogi ditinei. Ode dombaganan ge, nege Yesus kema tianukma biohe. Tiongolu, lema sosobonyo kumadei. Ode anahula soko yale rasketi iria ito molu ode ito hatuna gua ragestigi tapnei. Ode yanwege Yohanis. Ma gato sodek tomolu namne kremu mudi. Lema degu ato sodegu tomolu bonyo. Kswagi tilodego utinya so manus liaita masusu namribun lan nema yanwe. Keske de, nyaso manus liait desige tianuk maya muabiohe. Ketei, ketem swagi tilodemo umayau. Kali yau nege hula sogo wasi magaria yau, Kola oa munorwai mure dagunne. Mtiabalir miane tula sogo asinya noare. Oda ribun mato hanamra gestigi tapke kralane. Denje tak temtemu mune mustimot sagi tilode touti hula sogo emiesanbo. Makte yo nyasode sige tianu kuruk maya muabiohe. Kete muhuni kula sogo etunamu gestigi tapke kralane. Kali namde sikre mumune. Wasi segwe gyaras je, ma anak diti mani. Denje golnye si disige yala atyatke, desige mumliura ima yala atyatke babu. Ode se disige yala ragye, desige mumliura ima yala ragye babu. Ode se disige yala eraske, desige mumliura ima yala eraske babu. Ode se desige nelnyelia ibain-bain, desige memliura ima yala tenan gema nelnyelnyel miati iksyagut. Makte yo Yesus ke tian ukma bio he. Cio molu. Le maso sebo nyuk muade. Odegu mane. Ketia aksewan ge. Ma anagal tiri rei to itmak cio hatot nyo ya bitra lanare. Yau nege alfa yau. Ode yau nege omega yau. Yau nek muna. Ode yau nego siliagwe. Yau nege gusu yau, ore yau nege ktutu ya duagun. Erasketi iria mahaswa itrabitare manel nyelnye, kaliana haret kegi minsir, mar sugar rosya sahla halor gek matama mintinus des, ma bisa mara agwe gisi manet nyor-nyor ifmanal ni namgi. Keskede, iria totat maula surene, Anara min tim los kebo. Nege iria manal wait mo huo ger marabiata irirene. Ode iria maola wan feto wa manyara hurir sialik koi kamera lakte latia tarene. Ode iria matabahun irirene. Ode iria masagi tilol mo utia dararene. Ode iria managin kakmet ke maragakmetne. Irnye kresirne anaramin tim los kibu. Makte yo Yesus ketianu kuruk ma biohe. Yaune Yesus yau. Maga so asyuknya so manus liaitke. Matilio sunamne kremu mutie. Matimlio sunamilo sudesi kreti irnya tohagare. Yaune gera jadaut tesno natu yau. Ode haret kegi minyau. Mak tuakul tira jadau tua sigadir maharet agi. Ode ftun madelah mamintik seri timur ge nege yau. Lema de hula sogo ememian ge ktiabal domba geanan ge sawa. Neger tanuk mar bohe. Myande. Ode sede sige tio molutun ratanuk des. Lema muide sige tianu kuruk mabiohe. Mande. Ode seide sige biatu, lema mumia. Ode seide sige yo umamia, desigo ide sige bisama yenwa, wermanet nyormorif manali nam desige, ma tiohaibu gebu. Yohanes giswa siatia higeskie. Ode klosuohe, kuhate takdei. Nege tirmia tomo lutungu gestigi tap neo he. Kol nye sede sige tiabal tuna katunare dum tigi tap ku ges nye. Desigo anahula sogo yalma sun muamin gitap ne. Ma yalma tiabal ugun ge. Ma yalma yugun nirjes. Ode sede sige yadi titunge katu ge itoha gitap ku ges nye krala ge. Desigo watan ana inalagwe gisi manet nyormorif manal nini namma mintinus nel nyelia kola guges tigi tap nekra lagene ana hula sogwe ilola tohai. Lema renja irmia lo sunam nekre mumuma guges tigi tap ne tianuk ma biohe. Oh, lema sosobo nyok muadei. Desigo kuala simak bohe. Oh, Itie but Yesus o mwande. Amin. Lema moguten ma eras manos itie but Yesus kegior miktem temmumu. Amin. Teigedesje.